Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu dan sana ambo kasadunyo sehat? Alim ulama, cadia pandai, nenek mama, bundo kanduang, nan gadang dari Mogala, nan ketek dari Sabit Namo, insyaallah sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caronyo kalau awak ndak ingin sia sajo nan tekan disabuikan. Nan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Ketua DPRD Padang Panjang, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brimob, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Islamic Center, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, dan ada kepala maupun indak berkepala. Sadonya tidak dapat disabutkan, maka secara umum hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alun babini dan alun basunat. Itu apih lah sadonya. Jadi ambo kalau tausiah itu tidak hanya sekedar tausiah, tapi juga mendidik anak-anak sekolah. Sebab Kota Padang Panjang iko adalah kota pendidikan. Investasi ameh abih, investasi minyak bumi abih. Ambo pergi ke salah satu kota, Ustaz Samad, iko rumah-rumah nan elo-elo iko dulu dibangun untuk pegawai perusahaan gas. Kini mah gas abih, rumah ditinggalkan abih, belumut rusak. Nama kota tidak boleh disabi, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi ada satu investasi nan indak abis sampai hari kiamat. Itulah nyo investasi pendidikan. Ambo pai jauh ke Sumatera Selatan. Setelah melewati hutan, ada pondok pesantren gadang santrinya lebih kurang 2000 orang. Basuo dengan pimpinannya padusi ibu-ibu. Baca ceritanya ibu membangun pondok. Kok patah hutan Ustaz Somad? Lalu kemudian ambo dengan suami mengembangkan pendidikan. Ibu belajarnya di mana? Ambo alumni Diniyah Putri Padang Panjang. Itu caranya di mana Diniyah Putri tahu. Lalu kemudian ketika orang menyepelekan sekolah agama, pesantren, maka Kementerian Agama membangun sekolah yang bisa membaca kitab kuning. Sebab dulu membaca kitab iko didomasi oleh pesantren. Orang antama alian tidak pandai baca kitab. Maka Kementerian Agama membuka satu program namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Dan itu ada di muku awak. Salah satu alumninya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang. Jadinya tetap punya ijazah aliyah, diakui oleh negara, bisa baca kitab kuning dan berangkat ke luar negeri. Masya Allah, tabarakallah, memandangnya bahwa Bapak Wali Kota Padang Panjang akan berangkat ke Mesir, manta anak-anak Padang Panjang nan dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo. Allahu Akbar. Ambo satu sisi senang hati, tapi di sisi lain ambo sakit hati. Sebab apa? Anak Padang Panjang dianta deh Pak Wali. Ambo dulu tahun 98 pai tidak dianta, pulang tidak dijapi. Batang ada orang basuo jambo, Ustaz Somad, yo bisa agi tabligh akbar. Sya nan undang kok. Iko ketuanya Bapak fulan-fulan, tokoh masyarakat, mantan pejabat, mantan iko. Tengok ambo kainyo dulu ambo ajukan proposal go. Bisa Ustaz, panuah mesti ambo. Ambo ndak dendam, cuma ingat aja sekete. Beruntung anak-anak Padang Panjang bertuah Painyo dianta, sekolahnyo kampus disiapkan, masajidnyo gadang luar biasa. Sadu urang nan mancaliak Masjid Islamic Center pernah panjang ko berecak kagum bantuak mancaliak kucing anggora. Luar biasa. Ustaz Somad, iko jamaah ko datang buka mulai subuh, menginap dari malam tadi. Di mana menginapnya? Di siko. Masya Allah, tabarakallah. Ambo kalau ceramah ke Padang, ke daerah Sumatera Barat, ndak bisa ambo lewat kecuali dari Padang Panjang. Nah, kok kalau ada undangan di Padang Panjang, ndak bisa ambo tolak. Sebab kalau ambo tolak, mbak ambo lalu di siko. Mbak putar ke Taluk Kuantan, ke Damas Raya, si Junjung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ambo pun ingin meniru investasi pendidikan. Sebab kalau awak bangun sekolah sampai mati, sampai hari kiamat indak akan putih, orang akan tetap belajar agama Islam. Indonesia merdeka tahun barang 1945. Tahun 1925 berarti berapa tahun sebelum Indonesia merdeka? 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, lah ado urang awak nan lulus dari Al-Azhar mandape ijazah syahadah alamiah, ijazah internasional dari Al-Azhar Kairo. Urang patamo sa Asia Tenggara, sia namonyo Syekh Profesor Dr. Mahmud Yunus Tawalib Padang Panjang. Allahu Akbar. Maka jangan heran kabupaten, provinsi lain banyak yang ketertinggalan karena tertinggal di bidang pendidikan. Kalau kita mau masyarakat maju, anak-anak awak maju, bukan awak agih oto, awak agih mobil, awak agih rumah, tapi yang paling bagus adalah sekolahkan. Di mana kita sekolahkan? Sekolah yang alamnya indah, nyaman, tenang, otaknya tidak terlalu panas, maka di Padang Panjang. Tapi lain otakku mendidih angin. Risiko kalau menghafal Quran, belajar baca kitab, makannya pun lama, tempat objek wisatanya bagus, dan masyarakat datang ke Siko wisata religi. Ada program iktikafnya, ada program singgah ke pondok-pondok pesantren, baswojo buya-buya. Maka insya Allah, Allah jadikan tetap kota Padang Panjang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Basa muawa ado buya Ustaz Jalfatullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema awak menyambut hari raya Idul Adha 1443 Hijrah. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Ada 360 hari dalam setahun, tapi ada 10 hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyamil ashri, ikolah hari nan 10 disebut dengan 10 awal Zulhijjah. Hari apa hari ko? Hari Senin. Jadi kalau ada ibu nan puasa Senin hari ko, maka inyo mandape 3. Nan patamo niat qada, nang kaduo dape puasa sunat Senin, nang katigo dape puasa sunat 10 Zulhijjah. Tapi niatnyo qada. Mangane qada? Sebab waktu hamil anak patamo ndak bisa puasa 30 hari. Menyusukan tahun patamo 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Akan diganti tahun ketiga adiknya menyusul. Bukan salah bapak, jangan merasa bersalah. Tapi puasa mesti diganti. Indah ada ikhtilaf di antara ulama. Man mata siapa saja nan mati, wa alaihi siyamun inyo punyo utang puasa, soma'anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Hadis iko dikomentari oleh Syekh Imam Sanani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, inda adu ikhtilaf di antara ulama bahwa perempuan yang meninggal dunia masih ada utang puasa wajib digantikan oleh ahli warisnya. Ikolah kesempatan yang baik untuk mengqadha puasa. Suami tidak perlu minta izin untuk puasa qadha. Itulah beruntungnya kalau suaminya tinggal di Padang Panjang, tamat dari pesantren, tawalib, menuntut ilmu, nyo mengerti, inyo perintahkan istrinya. Kala 10 Zulhijjah awal ka, 10 hari ka kodok puasa, sebab banyak nan tinggal nan lamo-lamo. Bekok kalau awak meninggalkan utang puasa, wajib dikodok ahli waris. Tapi kalau suaminya Fir'aun, sedang puasa pun nyuruh batalkan, sebab nyo ndak paham kewajiban laki-laki terhadap istri anu limo. Nampak tamu makan, ibu lah makan alun kecek nyo. Nang kedua pakaian, alhamdulillah pakaian orang Minangkabau tertutup aurat, ditampek lain ado namonyo jilbab pasrah tapi tak rela. Ado pulo baju nan adon selesai dijahit di tuampe tukang, tapi awak puasa. Ustaz Samad kau menyambut puasa. Ustaz puasa pun indah. Ambo tadilah makan lupi. Mana Buya makan lupi? Dia gede Pak Wali. Tak boleh ditolak. Jadi kalau awak puasa sunat, batamu ke rumah orang, maka faman syaa falyasum, siapa nan ingin melanjutkan puasanya taruhkan puasa, faman syaa falyuftir, siapa nan ingin babuko silakan babuko. Jadi kalau ambo sedang puasa, batamu ke rumah orang, kece tuan rumah silakan makan, ambo cari lihat dulu lauknya. Kalau ikan asin itu apa? Nah, kebetulan ambo hari ko ndak puasa. Ha. Ustaz menyuruh orang puasa, ndak puasa wae ko. Ambo musafir. Ado sajo jaweknyo. Puasa tu sunat, tapi bagi ambo yang berceramah, ambo wajibkan untuk diri ambo supaya nyo ndak menyipak ke dalam. Ini kadang awak, marilah kita puasa, puasa. Ditanya, Ustaz ndak puasa? Ambo sibuk gini kok. Cuma indak 10 hari. Biasanya di hari-hari nan berikutnya baru ambo puasa. Kami kalau tua Buya, indak talok le puasa. Apa amal nan paling elok 10 hari kok? Turun di bawah puasa nan elok memperbanyak solat-solat sunat. Jago malam lalo solat sunat wudu. Sesudah solat sunat wudhu, solat sunat taubat. Sesudah solat taubat, solat sunat tahajud. Sesudah tahajud, solat sunat hajat. Sesudah solat sunat hajat, solat sunat witir. Sesudah itu tunggu azan subuh, kama saji, solat sunat tahiyatul masjid. Sesudah itu qobliyah subuh, solat subuh, jangan keluar masjid. Tadi subuh kami indak keluar masjid, tunggu matahari terbit. Sesudah itu solat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu solat duha. Sesudah itu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Iko solat-solat sunat yang awak perbanyak di 10 hari iko. Ambo puasa ndak mampu ya solat sunat? Solat sunat lutui pulau saki, mako membaca Quran. Ambo baca Quran tak lancar. Membaca Quran itu indak dihitung barajusnya, tapi dihitung per huruf. Alif lam mim. Barah huruf 30. Alif lam mim wali kulli harfin asyru amsalha, setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi kalau hitungannya per huruf bagi nanda lancar pahalonyo makin banyak. Kalau orang nan lancar, alam nasroh lah kau sodrok. Tapi kalau tidak lancar, alam nasroh. Nan indak lancar jangan berkecil hati. Walladzi yaqra'ul Qur'an, urang nan membaca Qur'an. Wa yatata'ta, terbata-bata. Ada urang nan lancar, alif bata sajim haho. Nyunda bata-bata. Itu mah kok terbata-bata. Rupanya lah ada tulisannya di siko. Ketua Majelis Ulama Buya Haji Zulhamdi LCMA, Ketua DMI Buya Haji Ade Sihabuddin SHMPD, Ketua Islamic Center Bapak Insinyur Nasrul Yahya, Bapak Haji Ade Sihabuddin, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, nenek mamak cadik pandai bundokan duang. Itulah perlunya awak membaca dulu baru tausiah. Mohon maaf buya-buya. Sampai mati lupa pula. Salat sunat. Kalau enggak bisa salat sunat, amal nang katigo baca Quran. Baca Quran enggak juga bisa. Ambo kalau baca Quran niko buya, salam baca liat Quran kadang-kadang titik ba ko tigo. Kadang-kadang titik nun ko duo. Tutwik mato amal nang ka ampe zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu jangan dipakai waktu sesudah salat. Kau jadi imam dicubonya pula. Subhanallah 33 hilang makmum satunya. Tasbih sesudah sholat jangan kancang bana. Kau adojo orang sudah sholat mana? Ambo heran. Baca orang bertasbih. Kenapa baca lihat tangan? Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Sedang makharijumnya tidak hilang, makharijul hurufnya tidak hilang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iko, small. Meko ditunjukkan malaikat catatan, iko amalan no angku katiko 10 hari. Tertulis, kumur. Bantuk dapet gorengan nangis. Itu ada makharijul hurufnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Afdalu zikri, di antara zikir nan paling elok, paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada aku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huddat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi yang pernah jo dikritik orang di Pekanbaru. Ustaz Somad, kalau berselawat jangan pakai sayyidina karena Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Apa makasih ya Pak? Namanya Bu Sayyidina itu bukan ambo guys. Ini kalau sama orang berilmu tentu awak kalau inyo buya awak datang. Namanya Bu Sayyidina itu Nabi Muhammad buya. Iko anak-anakmu dapat tentang petenteng. Bukan begitu ceritanya. Bukan ambo namanya Bu. Inyo namanya Bu dirinyo. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Amboiko pemimpin anak cucu Adam. Sado anak cucu Adam di dunia kok ambo pemimpinnya. Pemimpin itu bahasa Arabnya sayyid. Maka ambo sabi Allahumma salli ala sayyidina. Tapi ambo tidak maksa. Kalau mau pakai, kalau tidak mau dia tidak apa-apa. Ambo tidak pernah memaksakan pendapat nan ambo baca dalam kitab ulama. Kalau ada orang menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia tidak apa-apa. Tapi sepanjang ambo tausiah, alon pernah ada orang memimbau ambo kecek protokol. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Tentu ada bahasa basinya di Jawa kiai, di negeri Melayu tuan guru, di bumi Minangkabau buya, tapi di Acehnya sampai buya. Ambo tanya orang Aceh, mana di sini nak ada buya? Buya tu buayo kecilnya. Itu maka kalau di Aceh tengku, para tengku, para abi, para abati, itu. Jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ama kau ditampi awak buya-buya. Ambo di sabi, aku ditulih dek panitia panjang mana Al Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCD SE PhD. Tinggal cie lagi almarhum. Jadi 10 hari ko awak isi nang patamo puaso, nang kedua solat sunat, nang ketiga baca Quran, nang keampe nang paling ringan pajamkan mata zikir. Zikir pun indak bisa mati selah. Apo lai guno awak diagih Allah idui sampai 10 Zulhijjah iko. Mudah-mudahan umur awak iko barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Iko dari tanggal 1 ke tanggal 8. Berikutnya adalah tanggal 9. Tanggal 9 amal khusus. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 mengampunkan dosa setahun nan lalu dan setahun nan akan datang. Nan dimakaswikan dosa di siko adalah dosa silap nan ketek-ketek. Ambo ulang sekali lagi. Puasa Arafah tanggal 9 mengampunkan dosa bukan utang. Aku banyak orang makonyo kalau mendengar pengajian tu danga elok-elok. Iko waktu Ustaz berceramah inyo sedang di atehawan. Selesai pengajian ditagih di urang utang. Bilo ambai utang. Kece Ustaz Somad, puasa Arafah menghapuskan utang setahunan lalu dan setahun akan datang. Ambo juo nan kanai diejek dek buzzer dan haters. Makanya kalau menonton ceramah Ustaz Somad jangan dipotong-potong. Kalau tidak paham batanyo, kalau tidak paham didanga dari awal sampai akhir. Jangan tonton video nan pendek. Di mah video Ustaz nan lengkap 60 menit itu di mano? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Tanggal 9. Jangan lupa, insyaallah awak basamo puaso tanggal 9 supaya dosa-dosa awak nan lamo diampunkan Allah Taala. Ustaz Somad malah do dosonyo. Ustaz Somad kan ustaz, nyomaja, tausiah, tablik akbar. Mano ado doso Ustaz Abdul Somad? Doso mato ko nan paling banyak. Ustaz mencari apa? Kalau naik pesawat kan tak calik juga pramugari itu. Ambo tidak ambo calik. Ambo masuk ke pesawat itu ambo tunduk kan mata ambo. Ha, tunduk. Iyo menyapu ambo. Bapak kursinya nomor berapa? Awak lah berusaha. Kecik ambo. Jangan tanya-tanya ambo masuk. So. Alah ambo awalah duduk atibonya je. Itu seat belt-nya belum diikat. Kecik. Awak duduk di kursi eksklusif diagih de orang. Mau minum apa? Gitu. Minum teh, kecik awak. Mau teh poci, teh daun apa teh pucuk? Gitu. Teh daun. Angin apa dingin? Gitu. Capek saya lah, kecik awak. Jadi itu maka dosa awak kau banyak. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa nan banyak cakapnya, maka inyolah yang paling banyak dosanya. Di antara awak sadoko siapa paling banyak ngeceknya? Maka bapak ibu kalau berdoa kepada Allah di 10 awal Zulhijjah iko, jangan lupakan Ustaz Somad. Doanya cuma ciek, tidak usah banyak-banyak. Matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Jujur jemaah. Elok, elok doa kau walaupun sakit hati awak. Nah, indak ada gunanya amal awak banyak kalau mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan awak sadonyo mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya dengan itu awak hidup, wa 'alaiha namutu dengan itu awak mati, wa biha nub'atsu dengan itu pula awak akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama-sama. Di padang mahsyar itu inda ado atok. Ambo pernah ditanya oleh jamaah. Ustaz Somad boleh bertanya? Iyo. Padang mahsyar tu dakek dari padang panjang. Ambo tanya, wah ambil lo masuk Islam. Padang mahsyar itu maka suiknya padang tanah lapang inda ado apo-apo. Itu maka disabui padang. Bukan padang panjang. Awak sesudah hidup iko awak akan hidup mati midui sekali lagi mempertanggungjawabkan sado amal awak. Waktu itu indak ado atok, indak ado tenda, indak ado payung, ado tujuh orang nan dapek naungan. Sabatun tujuh orang yuzilluhumullah dapek naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu ndak ado naungan kecuali naungan Allah. Nampak tamu mendapek naungan. Imamun adil, pemimpin nan adil. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Padang Panjang dapek. Dari bunyinya bantu ndak setuju. Pak Wali, Pak DPRD, wali-wali nagari, gubernur, orang-orang nan adil insyaallah mendapek. Menjadi pemimpin itu indak lamo, paling lamo dua periode. Itu pun kalau indak datang KPK. Menjadi pemimpin indak lamo, tapi hisapnya di akhirat sangat lamo. Tapi dengan menjadi pemimpin bisa melakukan yang tak bisa dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Betul. Ustaz Abdul Somad naik ke atas mimbar, khutbah berapi-api. Bayar zakat. Kita kirim mana? Kita ke Mesir. Ustaznya di atas berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Dengan jadi wali kota tidak perlu naik ke mimbar berapi-api, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai PNS, pengusaha, toko, ruko bayar ke Badan Amil Zakat Nasional. Setuju? Bayar ke Basnasnya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 ke tanggal 8 sudah, tanggal 9 sudah. Kini masuk awak ke tanggal 10. Pada tanggal 10 adakah puaso? Ado. Ma puasonyo? Nabi sesudah sembahyang subuh indak makan sampai menyembelih kurban. Diambeknyo kambingnyo aswadai ab, diambeknyo kambingnyo amlahaini. Amlahaini putih bersih ndak ada warna hitam. Akranaini sudah bertanduk berumur 2 tahun. Maka kemudian disembelihnya. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ambo potong kambing iko untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Kemudian akala min kabidi udhiyatih, nan paling elok dimakan hati hewan kurban. Itulah makanan patamo di hari tanggal 10. Makanya beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sebelum awak pai ke masjid salat, awak makan katupek gulai paku. Ayam pop. Tapi kalau Idul Adha sesudah subuh ndak ada makan apa-apa, makanan patamo hati hewan kurban. Bapak dari subuh tadi ada makan apa-apa? Ndak ada Pak Ustaz. Minum-minum juga ndak. Terus ada 3 batang saja Ustaz. makasihnya ndak ada masuk apa-apa. Mangan ndak dagingnya sebab daging prosesnya lama, mambuek bumbunya lain. Tapi kalau hatinya potong, cuci, kasih limau, kasih garam, bakar, makan. Littabaruk, untuk mengambil barokah, diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Kulu, makanlah minha, sebagian dari daging hewan kurbanmu. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Konan paling mantap kalau bahasa wawaknya the best. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iko daging kurban Pak Haji mau? Ini ada kupon Pak Haji. Kupon apa kok? Kupon BK untuk ngambil daging kurban. Ambo ledanga ceramah Ustaz Somad nan paling elok awak makan seketek saja. Ambo kupon kok ndak mau. Dagingnya saja antar ke rumah. Aduh, spesies manusia bantu iko ko aduh. Cuma ndak ada di Padang Panjang. Inyo adonyo di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Inyo lah diambil di alien. Ado jenis manusia lain. Diantanyo hewan kurbannya ke Mas Haji. Diserahkannya ke panitia. Adi pesannya. Iko hewan kurban ambo, kakinya, kepalonya, dagingnya, kulinya untuk ambo. Kalau ada orang bantu iko, iko jaweknya. Bawa kambing jawi ko ke rumah, potong surang, makan surang, mati surang. Sebab kurban iko adalah bagian dari sedekah, berbagi kepada orang lain. Jadi sebenarnya ndak boleh awak makan daging hewan kurban awak. Sepertiga untuk awak di rumah, sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau selama iko datang panitia kurban magia, iko cek kurban untuk ibu sebagai peserta, iko cek kurban untuk ibu sebagai anggota masyarakat, tarimo saja sebab itu masih bagian dari jatah awak alun sampai seperti sepertiga. Tapi kalau awak ndak mau, agih ke orang lain. Jangan sampai kok banyak orang ketika hari raya kurban niko sampai kulkas itu tidak bisa ditutup ini. Di paso tutup akan luar kaki jawi. Apa kan? Apa kok? La yu'minu ahadukum. Kamu belum beriman. Hatta yu'ibba li akhih. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yu'ibbu li nafsih. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Nansa elo-elo nyobana awak menyembelih surang. Ambil golok surang. Ambo dulu ndak berani menyembelih iko. Sampai akhirnya ambo berkenalan dengan Juleha. Juleha itu, tahu ibu Juleha? Juru sembelih halal. Datang ke Pekanbaru. Dia agihnya golok. Cik, dua, tiga. Hadiah untuk Ustaz Somad. Kami akan membuat pelatihan. Tolong buatkan endorse-nya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Apakah kita sudah benar menyembelih hewan kurban? Kalau belum pandai, tersiksa binatang, maka zalim pada hewan hamba Allah. Mari ikuti program bersama Juleha. Juru sembelih halal. Hubungi nomor kontak berikut ini. Begitulah selesai, diminta orang tu memotong. Ditulak awak malu. Tapas solah wah memotong. Sebenarnya ambo orangnya, ambo memang kalau tausiah suara ambo kareh, tapi hati ambo kok lembut. Ambo tidak sampai hati memotong jawi yo kambing kok. Tapi kalau lah dirandang, tidak lo sampai hati meninggalkannya. Wah, kok ambo potong. Videonya bisa dicari di YouTube. Cuba awak cari yo. Cara mencari video di YouTube tu mudah saja. Tulis saja uas di pangkalnya. www.youtube.com. Lah, sesudah terbuka YouTube, tulis di situ uas sembelih. Ah. Beko nampak itu gambar orang ingin menyembelih uas. Nah, itunya. Uas sembelih. Ah, nampak Ustaz Somad sedang menyembelih. Lah ditonton 136 ribu orang. Ah, itu. Ambo sebenarnya ingin lagi tahu saja. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Kalau awak ingin menyembelihkan punya orang, awak sabui namanya. Allahumma minka walaka wa taqabbal min fulan bin fulan. Kau sapi tujuh orang. Min fulan bin fulan, min fulan bin fulan, min fulan bin fulan. Selesai acara pemotongan, pulang ibu-ibu ke rumah menangih mengadu ke laki. Ibu nangih manga. Pemotongan tadi ndak disabui kan titel lengkap. Nancik le menangi jo, mangga menangi. Papa teganya, ini kan uang kita bersama. Kenapa tiap tahun cuma nama papa? Mama gimana? Ilaha illallah. Kalau sudah bapak, itu artinya ibu anak sudah masuk. Tapi yang seafdol-afdolnya, bapak, ibu, anak, cucu, bagus. Satu ekor sapi tujuh orang. Bapak, istri, anak, menantu, cucu, cucu, cele, bini cele. Ambo sebenarnya mau mancing saja. Pas ambo sapi, naniko tersenyum. Naniko, jangan sakiti hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah disembelih lalu kemudian dibagi-bagi dagingnya, bagaimana dengan tetangga awak nan indak Islam? Ustaz Somad, ado di komplek kami ko indak Islam. Ditanyakan kepada Syekh Atiyah Sakar dari Al-Azhar, ulama besar, mufti Al-Azhar, namanya Syekh Atiyah Sakar. Bolehkah kami membagi kurban kepada orang nanda Islam? Kecek Syekh Atiyah Sakar, boleh. Mana dalilnya? Datang sahabat Nabi namanya Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif panjang. Kalau tidak pakai alif, Asma Sasa Anguk. Ummi Qadimat, amak ambo tibo dari Makkah. Wa ya raghimatun, inyo ingin basuo jo ambo, tapi inyo indak Islam. Apa asiluha? Boleh ambo menyambung silaturahim jo amak ambo? Kecek Nabi siliha, silakan sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh ambo membagi hadiah untuk amak ambo? Kecek Nabi iktiha, berikan inyo hadiah. Itulah dalil memberikan hewan kurban kepada orang tak Islam dengan syarat hewan kurban sunnat, bukan kurban apa beda kurban sunnat dengan kurban wajib? Kurban wajib adalah kurban nazar. Ambo benazar kalau anak ambo lulus PNS tahun niko ambo berkurban ya Allah, tapi kalau enggak lulus sampai mati ambo enggak akan berkurban. Orang-orang nan bakhil itu caro inyo supaya beramal adalah dengan nazar. Tapi secara umum nazar iko tetap boleh. Orang yang bernazar maka kurbannya itu menjadi wajib. Kurban wajib maka diserahkan sadonyo ke fakir miskin nan Islam. Nan sunat boleh dibagi. Tapi kalau ada orang Islam inyo sholat ke masjid, orangnya rajin pengajian, gotong royong membarasikan masjid, tiba-tiba inyo nak mandape, indak mandape kurban. Ada orang lain yang tak sembahyang dape. Mana sikap keadilan kita? Iko ambo jalehkan supaya awak jangan dituduh orang Islam itu agama memusuhi non-muslim. Wala ana abidum ma'abaddum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lalu kemudian pada hari itu malamnya, dari mulai maghrib tenggelam matahari, awak pun bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masjid ramai sampai jam 2 balik malam orang takbir. Awak masuk ke masjid, tidak ada orang. rupanya flash disk. Mako anak-anak muda kau dilatih untuk bertakbir. Ambo caliak banyak kini nan bertakbir kau CD. Nan bertakbir bukan CD urang, CD ya po. CD, VCD. Ndak ada lagi urang bertakbir. Mako anak-anak eko dilatih bertakbir. La ilaha illallah wa'ada sadaqa wa'ada wa nasara abada wa a'azza jundahu wa azamal ahzaba wa'ada. Banyak orang salah paham. Dianggapnya takbir itu di masjid saja. Ibu di rumah sedang memasak randang pun la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Manil. Garamnya raso yo nyan sampai orang nak makan. Nah, lalu kemudian daging ini pun dibagi-bagi kepada masyarakat. Jangan lupa, iko daging ko pemiliknya ada tiga. Ada orang nan berkorban, ada tetangga jiran, ada fakir miskin. Jangan dimakan sebelum dibagi. Khawatir awak memakan harato orang, menjadi darah daging haram hukumnya. Oh, jadi pagi itu acara kami makan. Kami kalau makan ketupek tidak lalu memotong kurban. Itulah perlunya awak akad ado izin. Bapak pemilik sapi nomor satu, Bapak doktorandus pulan, Bapak insinyur pulan, Bapak kompol pulan, Buya pulan, Bapak pulan LC. Pak, iko sapi nan patamo ko punya bapak-bapak kan? Yo. Jatah bapak di situ ada 20 kilo sebab kambing sapi jawinya iko 60 kilo dagingnya barasih. Jadi sepertiganya 20. Yo. Boleh kami minta 5 kilo untuk panitia pagi itu halal kan? Aduh cik nan ragu-ragu. Ambo agak berat diambil golok tu. Boleh, Pak? Ayo ambillah. Jangan sampai awak makan haram. Diambil daging iko, diambil kaki iko, diambil hati iko, digulai, disop, dimakan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Iko daging punya siapa? Punya siapa yang dimakan kok? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Yang di langit, yang di bumi milik Allah. Enggak begitu, ada aturannya. Supaya panitia jangan semaunya saja. Karena hukum aslinya kurban iko tidak pakai orang ketiga. Zaman dulu orang ambil kambing, pulang sholat, potong, bakar, makan, bagi. Tapi kini awak tidak sanggup, awak serahkan ke panitia. Panitia adalah saudara kita yang menolong kita. Tapi jangan sampai panitia lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Jaleh. Ceramah Ustaz Abdul Somad insya Allah jaleh. Kalau ada selamuiku orang namanya bu, indak jaleh duo. Nam pertama talingonya pakak. Yang kedua paket inyo indak do. Lalu kemudian hari kasabaleh, duo baleh, tigo baleh. Tiga hari ayyamut tasyrik, tigo hari iko masih disebut hari nahar, masih memotong. Jadi tanggal 10 ndak ado pitiawa, tanggal 11, tanggal 11 ndak ado, tanggal 2 baleh, tanggal 2 baleh ndak ado, tanggal 3 baleh sebelum tenggelam matahari. Mudah-mudahan awak sadonyo diagih Allah ke lapangan rezeki. Amin. Kambiang, ambo ndak tahu di Padang Panjang bara. Ampe arinan lalu ambo dapet WA, Ustaz Somad, kambiang nan ustaz pesan itu alah ado. Para cieknya pak 3,5 juta. 3,5 juta untuk ambo ciek, untuk almarhumah amak ambo ciek. Bolehkah awak berkurban untuk orang meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih, Allahumma hadam an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing dan kedua, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umatnya lah ado meninggal dunia. Itu diantara dalil mazhab Hambali mengatakan bahwa kurban boleh untuk orang meninggal dunia. Jadi bapak ibu yang mau berkorban, silakan untuk almarhum ayahnya, almarhumah amaknya, almarhum anaknya. Di padang panjang uranglah banyak berkorban, kirimkan ke desa terpencil, kirimkan ke kampung halaman nan jauh. Kami tidak percaya jo panitia kau bu ya. Ustaz sendiri ada menyalurkan ke desa-desa terpencil. Ado di mak infonya. Kalau batanyo kamu di mak infonya ketahuan, berarti belum follow IG ambo. Ketiklah di Instagram tuh Ustaz Abdul Somad official. Lah kami ketik banyak mana IG Ustaz Abdul Somad. Cari nama no followernya 6-7 juta. Itulah ya. Sombongnya Ustaz Iko. Iko untuk magi tahu ke anak-anak muda, kenapa kalian tidak aktif di media sosial untuk menyebarkan dakwah-dakwah kebaikan. Hari Iko orang ramai, sebagian informasinya melalui medsos. Mudah-mudahan medsos kita sehat insyaallah. Amin. Batang Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri, zuhur tuh masih ada masjid nan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Idul Fitri takbirnya lah selesai ketika khatib naik mimbar. Habis tidak boleh takbir. Nih dah sama Idul Adha. Idul Adha 10 sabaleh, 2 baleh, 3 baleh, sampai menjelang tenggelam matahari 3 baleh masih bertakbir. Ambola sampaikan, tapi namanya manusia lupa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian untuk apa wak berkorban? Wa inna hala ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduk, bulu, kuku, datang pada hari kiamat bersaksi bahwa si fulan sudah berkorban, si fulan sudah berkorban, si fulan sudah berkorban. Mangan ndak disabui dagingnya, mangan ndak disabui tulangnya, mangan ndak disabui hatinya, karena nanti goko sampah, tanduk, kuku, bulu. Ambo saumui duit ambo alon ado urang main bawa ambo. Ustaz Somad beko datang ke rumah yo. Apo acaranya? Makan gulai kuku jo bulu. Apo maknanya? Sedangkan sampahnya bersaksi, apalagi dagingnya nan dimakan fakir miskin, yatim dan duafa. Ambo ndak bisa makan daging kambing Ustaz. Agihkan sadonya ke fakir miskin. Hatinya saja seketek kunyah-kunyahkan litabaruk untuk mengambil barokah. Bawakan ke fakir miskin, anak yatim dan duafa, maka ini panjang rahmatnya. Lalu kemudian bagaimana dengan kami yang alun akikah? Aku banyak dipermasalahkan orang kini. Bapak anda kurban tahun ini? Ambu alun akikah. Ibu anda berkurban? Ambu alun akikah. Itu tarilah jawabannya tiap tahun kalau ditanya orang, ndak ba anak berkurban. Padahal kurban dan akikah ndak ada kain mengait. Akikah itu tanggung jawab gae ambo, tanggung jawab ayah ambo ka ambo, itu akikah. Sedangkan kurban tanggung jawab diri ambo ka diri ambo. Kalau akikah tanggung jawab orang lain, ayah ambo ka ambo. Jadi kalau kini ambo ado piti, dulu ambo alun diakikahkan, maka ambo berkorban ndak ada hubung kain. Tapi bagi orang yang alun akikah, inyo ingin akikah, menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, 7 hari. Lahir 7 hari. Ndak ado piti ampek balik hari. Ndak ado ampek balik 21. 21 ndak jua do. Ndak usah caliak kalender lain. 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Umur ambo sampai 10 tahun bu ya. Ambo alun akikah. Bapak ibu yang la umur sampai 10, 50 tahun, silakan pulang dari siko bali kambing, potong akikah. Tapi untuk akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Hanya dipotongkan akikah saja. Tidak perlu potong rambut, minta azankan kata lingo sebelah kanan. Akikah tidak jadi masalah. Nanti setelah akikah dia berkorban. Ini meringankan beban orang tua. Walaupun sebenarnya akikah tidak ada hukum wajib, sepakat ampek mazhab. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor ampek Hambali, bahwa berakikah hukumnya muakkad. Tentang kurban, adonan mewajibkan kurban. Mazhab apa nan mewajibkan kurban? Mazhab Hanafi. Dalilnya dua. Nampak tahu? Man wajada sa'atan, siapa nan rasakinya luas, walam yudahi, nyo tidak mau berkurban, falyatazil masjidana, maka jauhi, tinggalkan tempat solat kami. Menurut kaidah usul fikih, kalau kurban itu, ibadah itu, ada ancaman tarhib, berarti lil wujub, maknanya wajib. Itulah maka mazhab Hanafi wajib. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, iko mazhab mereka Hanafi, maka mereka wajib. Walaupun mereka mahasiswa, waktu dulu di Mesir mahasiswa yang dari India, Pakistan tuh mereka menabung beasiswa, pas hari raya Idul Adha mereka balik kambing, mereka pun berkurban. Pas ditanya, "Mangga berkurban?" Mazhab Hanafi. Untung awak mazhab Syafi'i. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, iko perbedaan mazhab bukan mambue awak bacakak berkelahi bertengkar, tapi justru sebagiannya adalah meringankan. Tapi jangan tidak konsisten. Banyak kadang orang ini mengambil mazhab yang enak-enaknya saja. Menikahnya tidak ingin tercatat di pak kewa, tidak pakai wali, dipakainya mazhab Hanafi. Sebab dalam mazhab Hanafi menikah tak pakai wali. Lalu kemudian ketika berkurban, tidak mau pakai mazhab Hanafi. Pas ditanya, "Wang, patang nikah pakai mazhab Hanafi?" "Yo, Hanafi. Kini berkurban, ambo pakai mazhab Syafi'i, sunat muakkad." Iko namanya tatabbu' rukhas, hanya mengambil enak-enaknya saja. Kita beramal ini diperintahkan, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Mereka diperintahkan menyembah, beribadah kepada Allah. Mukhlishin, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang belum berkurban tahun lalu, masih ada beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah lapangkan rasa kinyo, segera mendaftar ke masjid masing-masing insyaallah. Amin. Bagi yang sudah berkurban tahun lalu, ada orang menyabui, "Buya, kurban niko saumui duit sekali cukui." Yo, itu namanya mazhab al-bakhil. Mazhab orang bakhil, orang pelit, orang kikir. 3,5 juta cek kambing diminta Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu kurbannya bah, diambilnya pisau, disembelihnya unta, 63 ekornya surang waktu haji, haji wada tahun 10 hijrah. Nabi meninggal tahun sebalik bulan Muharram Safar Rabiul Awal. Inyo berkurban tahun 10 haji wada, hari Jumat haji akbar. Nyo sembelih di Mina 63 ekor. Nyo agi pisau ke Sayyidina Ali. "Ali, tolong potongkan sisanya." Dipotong dek Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37 barang 100 ekor onta. Kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ciek 50 juta kali 100 ekor, berapakah kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati adik-adik mahasiswa, siswa-siswi, itu masuk UAS, ujian akhir semester. 100 ekor onta kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang namanya bui, Nabi Muhammad itu orangnya miskin. Yang miskin bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkorban 100 ekor unta. Sedangkan umat Nabi Muhammad satu ekor jawi dikeroyok batu juah, jawinya kurui karyang. Waktu rapat dengan panitia kurban, banyak lo komplain. Apa yang kita lakukan? Ketika ada pejabat motong kurban sapi limosin diimpor dari Australia, kuapu gadang besar barek, maka berita viral kama-kama, ini berkurban. Padahal Nabi Muhammad SAW 100 ekor onta. Kalau kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau kau kaya, tunjukkan kurbanmu 100 ekor. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak muda wa eko akan adonan berkurban 100 ekor insyaallah. Ambo 100 ekor, tapi ekornya saja. 100 ekor itu bukan ikunya saja, itu namanya sub ekor. Satu utuh dari kepala sampai ekor dibagikan kepada fakir miskin. Inilah ibadah. Ini membuktikan bahwa orang Islam itu mesti mapan secara ekonomi, karena kalau tidak cukup ekonominya, dia tidak akan mungkin bisa berkurban. Dan orang yang kaya tidak hanya memikirkan lehernya, ada kenikmatan makan daging, makan rendang, makan sate, gulai kambing, sop, dan disabui sadonyo meniti aili wawa. Maka ketika ini lewat di leher kita enak, kita juga ingin makanan ini lewat di tenggorokan saudara-saudari kita. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta yu'ibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yu'ibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu bekal awak untuk menghadapi 8 hari tambah 9 tambah 10, sabale, dua bale, tiga bale. Adapun perbedaan antara Muhammadiyah dengan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti, sesungguhnya tidak ada perbedaan. Karena Muhammadiyah dan NU dan Perti sama-sama Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Betul enggak? Sama-sama tanggal 10 Zulhijjah, nan berbeda, nan iko mancaliak tanggal 1 Zulhijjahnya pakai hisab, nan iko mancaliak 1 Zulhijjahnya pakai ru'yah. Terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan hari Sabtu, yang satu mengatakan hari Ahad, tapi kedua-duanya sama-sama 10 Zulhijjah. Berpeganglah dengan pegangan masing-masing. Kalau Muhammadiyah ikut fatwa Muhammadiyah, kalau yang bukan Muhammadiyah ikut majelis ulama, beramal masing-masing. Kalau berbeda agama saja kita bisa menghormati perbedaan. Kenapa kita kiblatnya sama, Allahnya sama, nabinya sama? Kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad, kalau dia sampai level ijtihad, maka ijtihadnya benar. In asaba al-hakim idza jtahada fa asaba. Kalau ijtihadnya benar, dapat satu, dapat dua pahala. Wa in akhta'a, kalau nya salah, tetap dapat satu pahala. Mudah-mudahan awak selalu ikhlas beramal insyaallah. Amin ya rabbal. Pemerintah kita menetapkan Hari Raya Idul Adha tanggal 10, sementara Arab Saudi menetapkan Idul Adha tanggal 9. Kapan kita melaksanakan puasa Arafah? Kapan sebaiknya kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha? Bagi yang Muhammadiyah ikut majelis tarjih, melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 hari Jumat, berarti hari rayanya hari Sabtu. Bagi yang ikut ru'yah, maka dia puasa Arafahnya hari Sabtu, hari rayanya hari Ahad. Namanya puasa Arafah. Hari Sabtu kan orang tidak ada lagi di Arafah. Kenapa orang wukuf? Karena mencaliak tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Karena diikut tanggal 1. Kenapa dapat tanggal 1? Karena tanggal 1 ditetapkan berdasarkan hisab atau ru'yah atau matla' matali', berbeda antara Padang Panjang dengan Saudi Arabia. Setiap daerah ada matla'nya masing-masing. Apakah ini pernah terjadi zaman Nabi? Yo, ada orang namanya Quraib. Quraib membawa surat ke negeri Syam. Sesudahnya pulang dari negeri Syam, basuo dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, Quraib, yo, puasa di negeri Syam mulai hari apa? Kami mencaliak hilalnya malam Jumat di Madinah, malam Sabtu. Sedangkan antara negeri Syam dengan Madinah saja berbeda, padahal jaraknya 1500 km. Apalagi antara Bukit Tinggi dengan kota Makkah Al-Mukarramah yang jaraknya 9000 km. Tentu ada saja perbedaan. Yang ambo bahas bukan masalah Saudi Arabia dengan Padang Panjang. Yang ambo bahas adalah kalau pakai ru'yah ikut ru'yah, kalau pakai hisab ikut hisab, karena keduanya adalah ijtihad. Kullu mujtahid musib. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa dimusyawarahkan sehingga umat ini hari raya dalam satu hari yang sama. Andai berbeda, ini bukan yang pertama. Sebelum-belumnya kita juga bisa menghormati perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ambo mulai jam sabaleh, kinilah jam 2 baleh lewat 5, ikolah keluar dari kode etik 600 ml 60 menit bersama. Mudah-mudahan aponan awak kaji siang iko menjadi bekal basamo, menjadi amal soleh, makin semangat mencari rasaki untuk beribadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salat hari raya dan berkurbanlah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku luqawli hadha astaghfirullah li walakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.